Meraih sukses dunia akhirat dengan motivasi Islami. Pendengar yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda kini berada, kita bahas tentang dua perkara yang sangat menakjubkan bagi seorang muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirinya merasa takjub kepada dua perkara yang dimiliki oleh seorang muslim ini, dan sudah selayaknya dan seharusnya bagi seorang muslim ataupun muslimah berhias dengan dua perkara ini. Karena apa? Di dalam kehidupan kita, terutama di dunia ini, banyak sekali ujian dan cobaan, banyak sekali tantangan dan rintangan yang menghadang sebagai seorang muslim untuk menjatuhkan, untuk menggelincirkan seorang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dua perkara tersebut? Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu lahu khairun. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'mini. In asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lahu. Wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takjub dengan perkara seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaban li amril mukmini. Menakjubkan perkara seorang mukmin itu, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman yang dibuktikan dengan perbuatan di dalam kehidupan sehari-hari. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya perkaranya seluruhnya bagi dia adalah baik. Seluruh perkara seorang mukmin itu baik bagi dia di dunia maupun di akhirat. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'mini. Dan tidaklah ada demikian kecuali dimiliki oleh orang-orang mukmin. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik tidak mempunyai dua perkara ini. Hanya dikhususkan kepada orang-orang yang beriman saja. Apakah dua perkara tersebut? Yang pertama, in asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lahu. Apabila ditimpa suatu perkara yang menyenangkan, maka dia bersyukur. Jadi ketika seorang mukmin ditimpa oleh perkara yang menyenangkan dalam kehidupan dia, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya, kemudian dengan lisannya, kemudian dengan perbuatannya. Jadi para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur ini begitu sulit kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun min ibadiyasyakur. Betapa sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa nikmat telah mengucur sejak kita di dalam perut ibu kita, sejak kita bayi. Nah, di perut ibu maksudnya Allah memberikan rizki mulai apa? Melalui dengan tali pusar ibu kita di dalam perut. Kemudian ketika telah terputus itu tali pusar, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan jalur rizki dari air susu ibu. Demikian juga ketika air susu ibu telah terputus, Allah memberikan rizki dari makanan yang ada di bumi ini. Betapa nikmat telah mengucur dan tidak pernah berhenti. Begitu juga banyak sekali nikmat-nikmat yang tidak pernah kita pikirkan ataupun kita sadari. Allah Subhanahu wa taala memberikan angin, udara, oksigen yang kita bisa hirup dengan gratis setiap hari. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hujan yang mungkin kita tidak pernah memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal bagaimana dunia, bagaimana kita kalau tidak ada hujan? Begitu juga sinar matahari. Dan banyak sekali nikmat-nikmat terutama yang ada di dalam tubuh kita, anggota badan kita yang lengkap. Betapa banyak para pendengar yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang tidak dikaruniai tangan misalnya, ataupun kaki, ataupun anggota badan lainnya, sehingga tidak sempurna anggota badannya. Akan tetapi sedikit sekali yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para pendengar yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menakjubkan sekali bagi seorang muslim ketika ditimpa satu perkara yang menyenangkan, baik berupa materi maupun yang berupa maknawi. Ini nikmat banyak sekali ya. Nikmat yang berupa materi tadi kita sebutkan. Kemudian nikmat yang berupa maknawi yang kita tidak bisa melihatnya, tidak kita bisa melihatnya, yaitu berupa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang tidak dikaruniai hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupannya senantiasa dalam lorong-lorong kegelapan, berganti-ganti dari satu waktu ke waktu yang lain untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menakjubkan, sungguh menakjubkan perkara seorang muslim ketika ditimpa perkara yang menyenangkan. Kemudian hal tersebut baik bagi dia ketika seorang ditimpa dengan perkara yang menyenangkan, dengan nikmat yang sifatnya zahir maupun batin, dia bersyukur, itu adalah kebaikan bagi dia. Karena apa? Ketika seorang muslim atau mukmin ditimpa perkara yang menyenangkan, dia tidak bersyukur, maka berhati-hati ya. Karena termasuk dari bagian orang yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika dia bersyukur, Allah subhanahu wa ta'ala akan tambahkan bagi dia nikmat yang lain. La in syakartum la azidannakum. Ketika engkau bersyukur dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan tambahkan nikmat-nikmat yang mungkin kita tidak mengetahuinya. Wala in kafartum, apabila engkau kufur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah sangat pedih. Kemudian yang kedua para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in asabathu dharra'u sabara. Apabila dia ditimpa satu perkara yang menyedihkan, yang tidak menyenangkan, yang tidak mengenakkan, maka dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar maknanya adalah al-habsu, yaitu menahan hati kita untuk tidak menggerutu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian menahan lisan kita untuk tidak mengucapkan perkataan-perkataan kasar, perkataan-perkataan yang tidak ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian perbuatan kita pun juga demikian. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, as-sabru inda sodamatil ula. Kesabaran itu ketika pertama kali ditimpa musibah. Satu hari Rasulullah SAW sedang mendapati seorang perempuan yang ditinggal oleh bayinya yang masih kecil ya. Kemudian dia menangis di kuburan. Kemudian datanglah Nabi SAW pada waktu itu. Ini nih, perempuan ini bukan dalam rangka berziarah kubur ya, karena pada waktu upacara penguburan kemudian dia masih di situ. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu kan, bertakwalah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi perempuan ini atau wanita ini, dia tidak mengetahui bahwa yang mengingatkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengucapkan bertakwalah kepada Allah ya, dia suruh meninggalkan. Akhirnya Nabi pun meninggalkan perempuan tersebut ya. Dia tidak mengetahui bahwa yang mengucapkan tersebut adalah Nabi SAW. Akhirnya diberitahu oleh sahabat yang lain bahwa yang datang kepadanya adalah Nabi. Kemudian dia meminta maaf. Akhirnya Nabi menasihati, as-sabru inda sodamatil ula. Bahwasanya kesabaran itu ketika pertama kali seseorang ditimpa musibah. Betapa sulit sekali. Mungkin kita bisa bersabar setelah sekian waktu. Akan tetapi ketika musibah tersebut menimpa kita, belum tentu seorang muslim bisa bersabar. Oleh karena itu para pendengar yang budiman, Nabi SAW juga bersabda, laisa minna man dharabal khudud wa syaqqal juyub wada'a bidakwatil jahiliyah. Jadi bukanlah bagian dari kami, bukanlah seorang mukmin yang sempurna keimanannya ketika ada anggota keluarganya yang meninggal, dia memukul-mukul pipi, kemudian berteriak-teriak, histeris tentunya, kemudian merobek-robek baju atau anggota atau badan lainnya, yang memukul-mukul lainnya. Ini merupakan syiar atau ciri-ciri orang yang tadi, yang jahiliyah. Artinya apa? Dia tidak bersabar dengan musibah yang ditimpanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sangat menakjubkan sekali ketika seorang muslim bisa bersabar dalam hatinya, lisannya maupun perbuatannya. Fakana khairan lahu. Maka hal tersebut merupakan satu kebaikan bagi dia. Dua perkara ini, kesabaran dan rasa syukur yang dimiliki oleh seorang mukmin, menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam takjub kepada perkara muslim tersebut, dan hal tersebut merupakan satu kebaikan bagi dia di dunia dan di akhirat. Di dunia dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat mendapatkan pahala yang tidak ada batasnya. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan secara penuh ganjaran atau pahala orang-orang yang sabar tanpa batas. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. مَسْطَعَتْ فِي دُنْيَا الْفَنَى بِهُدَاهُ